Kadang ku merasa lelah dan jenuh ada di sisimu. Kadang ku merasa lepas tanpamu ada di sisiku. Kadang ku merindu desahmu merangkup kalbuku. Hanya terkadang bayangmu hangatmu, dapatkah aku selamat.